السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan kitabus shalah. Kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, al-qira'atu ba'dal fatihah wa sifatul qira'ah. Bacaan setelah surah Al-Fatihah dan sifat dari bacaan tersebut. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, dia berniat lalu takbiratul ihram, lalu dia membaca doa iftitah, setelah itu dia berta'awudz memohon perlindungan kepada Allah, lalu dia membaca surah Al-Fatihah, maka selanjutnya yang dia lakukan adalah al-qira'ah, yaitu membaca, ya, membaca surah atau ayat yang mudah baginya, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari al-Qur'an. Di sini beliau berkata, ثم يندب لإمام ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط بعد الفاتحة قراءة سورة كاملة. Disunnahkan, kata beliau, bagi imam, ya, imam orang yang memimpin salat, begitupun wa munfaridin, ya, bagi orang yang sholat sendiri, bagi imam dan orang yang sholat sendiri, di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua saja, setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan bagi mereka qira'atu surati kamilah, membaca surah secara sempurna. Ya. Kalau kita perhatikan perkataan beliau muallif rahimahullahu taala, beliau berkata yundab li imamin wa munfaridin. Ya, disunnahkan bagi seorang imam dan seorang yang melaksanakan salat munfarid sendiri. Bedanya dengan Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, itu adalah wajib atas imam, atas makmum, makmum dan atas munfarid. Ya. Kalau di sini yang hilang adalah makmum, ya, makmum. Ketika beliau menjelaskan tentang permasalahan bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah, beliau berkata yundab li imamin wa munfaridin. Disunnahkan atas imam, ya, dan munfarid, orang yang sholat sendiri, di rakaat pertama, rakaat yang dan juga rakaat yang kedua, membaca surah kamilah. Surah kamilah. Berarti untuk makmum, ya, untuk makmum yang utama bagi mereka adalah menyimak. Ya. Makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Ya, tetapi ketika imam sedang membaca surah ya, setelah dia membaca surah Al-Fatihah, setelah imam membaca surah Al-Fatihah, lalu disambung misalnya dengan membaca satu surat di dalam Al-Quran, maka kewajiban makmum adalah menyimak. Ya, oleh karenanya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya beliau melarang ya para makmum untuk membaca surat di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Ya, Rasulullah berkata, la taqra'u khalfal imami ya illa Al-Fatihah. Jangan kalian membaca surat di belakang imam, artinya ketika kita sedang bermakmum, kecuali kalau itu surah Al-Fatihah. Karena memang sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, Al-Fatihah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Ya, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Profesor Dr. Mustafa Dib, ya hafizahullah ta'ala, beliau berkata, wa yaqumu maqama surati ya ayatun tawilatun aw qasirah. Dan kita bisa mengganti surah. Tadi kan kata Ibnu Naqib rahimahullah, hendaknya kita membaca surah kamilah. Ya, satu surat dengan sempurna. Artinya sempurna itu dibaca dari awal surat sampai akhir. Itu sempurna. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bisa juga seorang yang sholat membaca satu ayat yang panjang atau ayat yang pendek. Artinya dia boleh tidak membaca satu surat, ya, alias dia boleh membaca hanya satu ayat, baik ayat itu ayat yang tawilah ataupun ayat yang qasirah. Ya, jadi surah kamilah, ya, membaca surah secara sempurna bisa diganti dengan membaca ayat, ayatan, baik tawilah ataupun qasirah, panjang ataupun pendek. Sebagaimana kata beliau, ya, diperbolehkan ya ba'du ayatin tawilatin idza kana yufidu makna mustaqillan. Sebagaimana diperbolehkan ya kita membaca sebagian dari ayat. Ya, sebagian ayat panjang misalnya kan, kita hanya mengambil sepotong dari satu ayat tersebut. Itu diperbolehkan tapi dengan syarat, idza kana yufidu makna mustaqillan. Apabila potongan ayat tersebut memberikan faidah makna yang tersendiri. Artinya tidak sampai merusak atau memunculkan kerancuan di dalam makna dari ayat tersebut. Itu diperbolehkan. Beberapa ayat di dalam Al-Quran panjang ya. Maka kita diperbolehkan kata beliau membaca sebagian dari ayat tersebut bisyarat ya idza kan yufidu makna mustaqillan. Apabila ayat yang sepotong tersebut, ayat yang sebagian tersebut itu yufidu maknan mustaqillan, itu memberikan faidah makna yang mandiri, yang tersendiri, artinya tidak terjadi kerancuan di dalam ayat tersebut. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. مثل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ya, kata beliau, misalnya kita hanya membaca ayat itu, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, hanya membaca ayat itu tidak masalah. Karena itu يفيد معنى مستقلا وكاملا, dia memberikan faidah makna yang mustaqil, tersendiri, dan kamilan, makna yang sempurna. Lalu dikatakan di sini, wa itmamu surah awil ayatit tawilah mandub. Menyempurnakan ya, menyempurnakan surah, artinya kita membaca dari ayat yang pertama sampai terakhir, begitupun menyempurnakan ayat yang panjang. Artinya kita membaca ayat yang panjang tersebut dari awal ayat sampai akhir ayat, itu adalah sesuatu yang mandub. Sesuatu yang dianjurkan. Ya, sesuatu yang baik dikerjakan oleh seorang yang sedang salat. Walakin, akan tetapi, ya, kata beliau, membaca surah adalah afdol mimba'di surah, ya. Membaca satu surah secara sempurna itu lebih bagus, itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan membaca sebagian dari surah, satu ayat, dua ayat, atau tiga ayat, ya. Kalau kita baca secara utuh surat tersebut secara keseluruhan, maka itu aula atau afdol, kata beliau. Dan tentunya saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, membaca surah setelah Al-Fatihah ini hukumnya mandub, ya, hukumnya nadab, ya, hukumnya adalah sunnah, ya. Adapun dalil bahwasanya membaca surah Al-Qur'an setelah Al-Fatihah di dalam salat adalah sunnah, kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab, ya, bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ummul kitab, yaqra'u bi ummil kitab, beliau membaca Al-Fatihah wa suratin ma'aha, dan beliau membaca surah setelah Al-Fatihah tersebut. Jadi Nabi, kata Abi Qatadah, membaca Al-Fatihah. Dan setelah Al-Fatihah, beliau menyambungnya dengan apa? Surah. Ya, membaca surah yang ada di dalam Al-Quran. Fi raq'ataini ulayaini min salati zuhri wa salati al-asr. Dia di dua rakaat yang pertama, baik itu salat zuhur ataupun salat asr. Wa fi riwayatin, yaf'alu dhalika fi salati subuh, bahwa Nabi pernah melakukan hal itu, yaitu membaca surah setelah membaca suratul Fatihah. Nabi pernah melakukan itu di dalam salat subuh. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa yundab li subhin wa zuhrin tiwalul mufassal. Disunnahkan ketika kita melaksanakan salat subuh atau salat zuhur, hendaknya kita membaca, ya, kelompok surat atau golongan surat tiwalul mufassal. Apa itu al-suwar al-mufassal? Dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan al-mufassal adalah dari surah al-hujurat, ya, dimulai dari surah al-hujurat sampai akhir surah. Itu secara umum disebut al-mufassal. Walaupun nanti dibagi lagi, ada tiwal, ada awsat, ada qisar. Ya, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ya. Kenapa disebut mufassal? Karena banyaknya pembatas-pembatas. Pembatas artinya ayatnya banyak dan pendek-pendek. Ya, oleh karenanya disebut dengan mufassal. Ada fasal, ada pembatas-pembatas antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan pembatas itu banyak. Kenapa pembatasnya banyak? Karena ayatnya pendek-pendek. Oleh karena disebut mufassal, ya, yang diberikan apa namanya pembatas-pembatas. Dan juga ada yang mengatakan kenapa disebut mufassal? Karena banyaknya bacaan bismillah. Jadi kita baru baca bismillah untuk satu surat, baca lagi bismillah, baca lagi bismillah. Jadi fasalnya itu adalah bismillah, pembatasnya itu adalah bismillah. Sebagian mengartikan fasalnya itu adalah banyaknya jumlah ayat dan pendeknya ayat-ayat tersebut. Itu dimulai dari apa? Surah Al-Hujurat. Jadi kata beliau, disunnahkan apabila kita sholat subuh dan zuhur, kita membaca apa tadi? Tiwalul Mufassal. Surah-surah yang masuk ke dalam kategori Tiwalul Mufassal. Yaitu dari surat Al-Hujurat, ya, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Ya, itu surat Al-Hujurat sampai ke surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Wan-Nashitati nashta. Sampai di situ. Itu disunahkan dibaca kapan? Ketika kita melaksanakan sholat subuh dan sholat zuhur. Lalu dikatakan di sini, wa asrin wa isya'in awsatuhu. Ya, awsatuhu. Adapun ketika kita melaksanakan sholat asar, ya, dan sholat isya, maka kita mengambil kelompok awsatul mufassal. Ya, awsatul mufassal. Kalau tadi tiwalul mufassal dari al-hujurat, ya, sampai apa tadi an-nazi'at, maka awsatuhu, pertengahan kelompok kategori mufassal ini, dari surat abasa, abasa wa tawalla, sampai surat wal-lail, ya, surat al-lail, wal-laili idha yagsha, itu kelompoknya. Artinya silahkan dipilih, ya, silahkan dipilih. Kalau kita salat subuh, pilih antara surat al-hujurat, pilihlah dari surah-surah yang ada di dalam surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Nazi'at. Itu kan banyak, ya, di antara kedua surat ini banyak. Silahkan apa dipilih. Karena sholat subuh itu cenderung dipanjangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pernah disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mengatakan bahwa sholat itu awalnya dua-dua. Sholat wajib dalam Islam awalnya dua-dua. Kemudian disempurnakan menjadi empat bagi orang yang mukim. Jadi orang yang mukim tidak safar itu empat. Zuhur empat, asar empat, isya empat. Kecuali maghrib. Maghrib tiga. Karena dia adalah witrun nahar, kata Ummul Mukminin. Dia adalah witrun nahar. Witir, ya, witirnya siang. Dan kecuali subuh, karena di dalam pelaksanaan sholat subuh itu bacaannya dipanjangkan. Ya, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan sesungguhnya qiraah Qur'an di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Adapun maghrib, kata beliau, qisaruhu. Ya, qisarul mufassal. Yaitu dari surah Ad-Duha sampai akhiril Quran, ya, surah An-Nas. Ini apa namanya, rincian secara umum atau ketentuan secara umum. Jadi dalam sholat zuhur, subuh dan zuhur itu kita gunakan ayat-ayat antara surah Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. Sholat asar dan isya kita gunakan ayat-ayat antara surah Abasa sampai dengan Al-Lail. Dan ketika kita sholat maghrib, itu surat-surat pendek, ya. Yaitu yang kita sebut dengan istilah qisaruhu atau qisarul mufassal. Antara surah Ad-Duha, ya, sampai akhir dari Al-Quran. Ketentuan ini tentunya bukan sesuatu yang sifatnya akli. Bukan sesuatu yang berasal dari akal atau ijtihad. Tetapi dia adalah kesimpulan dari apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Misalnya disebutkan di sini, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Wa yundab tatwilul qiraati fi salatil fajr. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, menjelaskan tadi ucapan Ibnu Naqib rahimahullah. Apa kata beliau? Disunnahkan kita memanjangkan qiraah di dalam salat subuh. Jadi salat subuh apa? Qiraahnya dipanjangkan. Wa kadzalika fi salati zuhur. Begitupun di dalam salat zuhur. Walakin bi aqsari min salati subuh. Tapi lebih pendek daripada salat subuh. Jadi salat subuh paling panjang. Zuhur mirip dengan subuh, tapi tidak sepanjang, kata beliau, apa? Tidak sepanjang surah yang kita baca di waktu sholat subuh. Lalu kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bi an yaqra fil fajri bi atwal tiwalil mufassal. Yaitu di sholat subuh kita membaca surat yang paling panjang dari kategori tiwalul mufassal tadi ya, surat-surat yang ada di antara al-hujurat sampai apa tadi an-naziat. Wa fi zuhri ya bi aqsar tiwalihi. Kalau kita salat zuhur berarti yang paling pendek dari rangkaian kelompok surat yang tadi. Jadi dari Al-Hujurat sampai An-Naziat, mana di antara mereka yang paling pendek? Itu dibaca di waktu salat zuhur. Lalu dikatakan di sini dan dipendekkan di selain keduanya. Artinya selain subuh dan zuhur itu cenderung apa dipendekkan dibandingkan keduanya. Wala siyama ya, terlebih lagi kalau sholat maghrib ya. Terlebih lagi sholat maghrib itu kebiasaan baginda Rasulullah, beliau memendekkan surah di waktu maghrib. Walaupun terkadang nanti akan kita baca riwayat, Nabi pun kadang-kadang ya pernah juga memanjangkan bacaan ketika sholat maghrib. Dalam riwayat yang sahih, nanti akan kita bacakan riwayatnya, beliau pernah salat maghrib dengan membaca surah At-Tur. Ya wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mangsyur. Sampai akhirnya itu Nabi pernah membaca surah At-Tur ketika beliau melaksanakan salat maghrib. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib akan memberikan istidlal atau pendalilan dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli as-subh wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-mi'ah. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam melaksanakan salat subuh. Beliau melaksanakan salat subuh. Dan ketika salat subuh itu selesai, di antara kami sudah saling mengenal ya. Jadi ketika salat subuh kondisi masih gelap. Tapi tatkala nansarif, tatkala salat selesai, kami bisa mengenali orang yang ada di kanan dan di kiri. Ya. Jadi selesai sholat subuh, kondisi gelap, kalau kita lihat ke kanan, ke kiri, kita sudah kenal siapa yang duduk di kanan, siapa duduk yang di kiri. Ya. Lalu diceritakan oleh Abi Hurairah bahwa beliau kalau sholat subuh, yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-mi'ah. Bahwa beliau kalau sholat subuh itu membaca antara 60 ayat sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat ya. Ini diantara petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitupun Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Sulaiman ibni Yasar dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma ra'aitu rajulan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Aku tidak pernah melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Nabi dibandingkan si fulan itu, yaitu seorang imam di kota Madinah. Seorang imam di kota Madinah. Orang itu adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Nabi. Sulaiman ibnu Yasar berkata, "Fasallaitu khalfahu." Fakana yutilul ulayaini minaz zuhur. Ketika aku sholat di belakang orang itu, aku dapatkan dia memanjangkan dua rakaat pertama di sholat zuhur. Jadi zuhur 4 rakaat. Orang yang sholatnya sangat mirip dengan Nabi ini, di dua rakaat yang pertama sholat zuhur dia panjangkan. Ya. Wa yukhaffifu al-ukhrayain. Dan beliau lebih pendekkan, lebih ringankan di dua rakaat yang kedua. Zuhur 4 ya. Maka dua rakaat yang pertama agak panjang, dua rakaat yang kedua itu diringankan atau dipendekkan. Wa yukhaffiful asra. Dan orang yang salatnya mirip dengan Nabi, yang memimpin salat di kota Madinah itu memendekkan bacaan di waktu asar, artinya tidak sepanjang bacaan di waktu zuhur. Wa yaqra fil ulayaini minal maghrib biqisaril mufassal. Dan di waktu salat maghrib di rakaat pertama dan kedua yang dibacanya adalah qisarul mufassal, yaitu antara surah ad-duha sampai akhir Quran. Itu pilihannya. Jadi kalau kita salat maghrib, pilihannya itu antara surah ad-duha wad-duha ya sampai akhir Quran dipilih ya, kelompok itu atau biasa disebut dengan apa, qisar al-mufassal. Wa yaqra'u fil ulayaini minal isya an wasatil mufassal. Ya, adapun di dua rakaat pertama di salat isya dia membaca pertengahan kelompok ayat-ayat al-mufassal. Tadi sudah kita jelaskan ya, dari surah Abasa sampai surah Al-Lail. Itu kelompok awsatul mufassal. Wa yaqra'u fil ghadati bitiwalil mufassal. Adapun di waktu subuh dia membaca dengan surah-surah yang masuk kategori apa, tiwalul mufassal, yang berada antara surah Al-Hujurat sampai surah apa? Sampai surah An-Nazi'at. Ya, itu cerita yang disampaikan oleh Sulaiman ibnu Yasar ya, dan juga komentar dari Abu Hurairah bahwa orang itu adalah orang yang paling mirip salatnya dengan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca di dalam salat zuhur di dua rakaat yang pertama, fi kulli raka'atin qadara 30 ayah. Jadi kalau Nabi, kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kalau Nabi salat zuhur itu rakaat pertama dan rakaat yang kedua yaitu masing-masing 30 ayat. Jadi fi raka'atil fi kulli raka'atin qadra 30 ayah. Di setiap rakaatnya, rakaat pertama dan kedua, qadra 30 ayah. Kurang lebih 30 ayat ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, itu kaitan dengan bacaan di waktu fajar dan di waktu zuhur. Ya, fajar paling panjang menggunakan apa? Tiwalul mufassal, yaitu dari Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. Adapun salat zuhur memakai tiwalul mufassal tetapi yang paling pendek. Ya, memakai surah yang paling pendek di antara kelompok apa, tiwalul mufassal. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah mengatakan al-qira'atu fil asr. Al-qira'atu fil asr. Adapun dalil yang menunjukkan apa yang kita baca di surah asar ya. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil asri fi raq'ataini ulayain fi kulli raq'atin qadra qira'ati 15 ayah. Bahwa kata Abi Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat pertama salat asar membaca kurang lebih 15 ayat. Jadi setengah dari salat zuhur. Salat zuhur kan rakaat pertama dan kedua 30-30. 30 ayat di rakaat pertama, 30 ayat di rakaat yang kedua. Adapun di salat asar setengahnya. Ya, setengahnya. Yaitu kata Abi Sa'id Al-Khudri, qadra qira'ati 15 ayah. Kurang lebih estimasi atau perkiraannya sekitar 15 ayat. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Begitupun diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, inda Ahmad fahazarna qiyama Rasulillah fi zuhur. Kami memperkirakan berdirinya Nabi di waktu zuhur Ar-raq'ataini ulayaini qadara qira'ah 30 ayat. Ya, ukuran membaca 30 ayat. Dan kami kira-kira berdirinya atau qira'ah beliau di salat asar di rakaat yang pertama ala nisfi min dzalik, yaitu setengah dari jumlah ayat yang beliau baca di dua rakaat pertama salat zuhur. Jadi asar itu jumlah ayatnya adalah setengah dari jumlah ayat di dua rakaat pertama salat zuhur. Salat zuhur tadi sudah kita baca ya, rakaat pertama 30, rakaat kedua 30, berarti asar rakaat pertama 15, rakaat keduanya 15 ya. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qira'atu fil maghrib. Tadi kita sudah bahas waktu subuh dan zuhur, tiwalul mufassal. Kita juga sudah bahas waktu asar ya. Waktu asar tadi hendaknya kita menggunakan ausat ya, ausat mufassal. Sekarang maghrib. Maghrib kata beliau dalilnya adalah an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, bahwa dahulu Nabi di dalam salat maghrib beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi kalau maghrib benar-benar dipendekkan ya, karena memang waktunya pun terbatas kalau maghrib ya. Kalau masih ingat di pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, itu diceritakan bahwa malaikat Jibril pernah mendatangi baginda Rasulullah dua kali. Pertama kali datang itu mengajarkan awal waktu. Kedua kali datang mengajarkan akhir waktu ya. Tetapi ketika Jibril alaihi salam mengajarkan awal waktu dan akhir waktu dari maghrib, itu tetap di waktu yang sama. Di waktu yang sama artinya di hari pertama datang ketika sudah terlihat syafaq, yaitu mega warna merah di ufuk sebelah barat ya, maka sholat maghrib. Di hari kedua Jibril alaihi salam datang di waktu yang sama. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Begitupun dari Ibni Umar radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sholat maghrib pernah membaca wat-tin ya, surat at-tin, wat-tini waz-zaitun ya, wat-tini waz-zaitun. Lalu dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, warubama ya tiwal ahyanan fi salatil maghrib ya, terkadang beliau memanjangkan bacaan dalam salat maghrib. Jadi Nabi pernah juga sebenarnya memanjangkan bacaan di waktu maghrib. Berdasarkan riwayat dari Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala anhu qal sami'tu Rasulullah qara'a fil maghrib bit-tur ya, wat-tur ya, wa kitabim mastur. Pernah Nabi membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita sudah bahas zuhur dan subuh, subuh dan zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah ya. Yang selanjutnya adalah al-qira'atu fil isya, dalil-dalil tentang qira'ah di dalam surah di dalam salat isya. Dikatakan oleh beliau Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rafi' radhiyallahu taala anhu qal sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu taala al-atamah. Aku pernah salat bersama Abu Hurairah di waktu isya, salat atamah ya. Atamah artinya salat isya. Faqara'a, maka beliau pun membaca idzas samaa'u syaqqat, surat al-insyiqaq ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka beliau sujud tilawah, fasajad. Maka beliau sujud. Ya, karena di ayat ke-25-nya ada ayat sajadah ya, di surah Al-Insyiqaq. Fakultu lahu, aku katakan kepada Abi Hurairah, sajadta khalfa Abil Qasim, apakah engkau pernah sholat di belakang apakah kamu melakukan sujud juga saat salat di belakang Rasulullah? Lalu dikatakan oleh Abi Hurairah, fala azalu asjud biha hatta alqahu. Ya, aku senantiasa sujud. Ya, artinya ya aku pernah melihat Nabi melaksanakan salat seperti ini. Artinya beliau membaca apa? Idza sama'un syaqqat, yaitu surat apa itu namanya? Al-Insyiqaq, ya, surat Al-Insyiqaq. Lalu dikatakan di sini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam An-Nasa'i, saudaraku sekalian, meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil isya al-akhirah bi wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Ya, wasyamsi waduhaha itu sekitar berapa? 15 ayat ya. Itu pernah Nabi salat Isya baca apa tadi? Al-Insyiqaq. Pernah juga beliau membaca surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, ya. Oleh karenanya kan tadi dikatakan oleh Ibnu Naqib bahwa di waktu asar ya dan di waktu isya itu yang dibaca adalah ausat ya, ausatul mufassal ya, yaitu antara surah apa tadi, abasa ya, sampai surah al-lail. Itu pilihannya yang hendaknya kita baca ketika kita salat apa tadi asar dan salat isya. Lalu dikatakan di sini, walaupun ada riwayat yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim bahwa beliau juga pernah membaca qisarul mufassal. Ya, pernah membaca surat-surat pendek. Kalau qisarul mufassal itu dari apa tadi? Ad-duha sampai akhir Quran. Ya, itu kelompok apa? Qisar mufassal. Sebagaimana hadis Al-Barra radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, bahwa ketika Nabi berada di dalam safar perjalanan, faqara'a fil isya'i fi ihda raka'ataini bi wattini wazzaitun. Ya, bahwa Nabi pernah juga di dalam pelaksanaan salat isya, khususnya kalau beliau sedang safar perjalanan jauh, beliau mengambil surah yang pendek ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa beliau pernah membaca surah At-Tin. Ya, wattini wazzaitun, yang merupakan kategori apa? Qisar mufassal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib berkata, ya, yundab li subhi wa zuhrin tiwalul mufassal wa asrin wa isya'in awsatuhu wa maghrib qisaruhu. Itu sudah kita bahas. In radiya bi tiwalihi wa awsatihi ma'mumum. Ma'mumun. Apabila para makmumnya ridho. Ya, artinya kita ya harus memperhatikan juga kondisi para makmum. Kalau kira-kira mereka tidak terbiasa di hari Jumat misalnya membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi, ya tentunya kita tidak melakukannya. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi fitnah untuk manusia. Oleh karenanya di sini Ibnu Naqib mensyaratkan radiya bi tiwalihi wa awsatihi ma'mumun, ya, para makmum itu harus ridho, artinya terbiasa. Oleh karenanya seorang imam ya tidak langsung lompat dalam pengertian baru datang baru ditunjuk jadi imam langsung membaca yang panjang, bertahap ditambahkan ya, tambahkan porsinya sedikit demi sedikit sampai makmum merasanya nyaman. Hal ini dikatakan wa amma imamun imamu ghairihim fal matlub minhu at-taqsir. Ya, karena menjadi imam untuk orang lain itu hendaknya hukum asalnya kita pendekkan ya. Hukum asalnya kita pendekkan. Berdasarkan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala an, hadisnya sahih muttafaqun alaih, berkata ja'a rajulun ila Rasulillah faqal, telah datang seorang laki-laki kepada Rasul lalu berkata, ya Rasulullah, inni wallah la ta'akharu an salatil ghadah min ajli fulan. Ya Rasulullah, gara-gara si fulan itu saya jadi telat. Ya, maksudnya telat panjang sekali bacaannya di waktu salat subuh. mimma yutilu bina fiha. Dia memanjangkan bacaan di solat itu. Fama ra'aitu, lalu dikatakan fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qattun ashadd ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idzin. Dan aku tidak pernah melihat Nabi marah dengan begitu luar biasa seperti hari itu. Jadi Nabi mendengar ada orang mengadu, ya Rasulullah, ini bacaannya panjang sekali. Nabi marah. Ya, Nabi marah. Dan tidak pernah beliau marah seperti hari itu. Faqal, maka beliau berkata, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Ada di antara kalian yang membuat orang lari dari sholat jamaah. Ada di antara kalian yang membuat lari manusia dari sholat berjamaah. Fa'ayyukum ma sholla bin nas falyujiz. Siapapun di antara kalian memimpin sholat manusia, maka ringkaslah. Fa'inna fihimul kabira wadda'ifa wadhal hajah. Karena di antara orang-orang yang sholat di belakang kalian ada orang yang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang memiliki apa? Keperluan. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu yang sedikit lagi, ma'asirul muslimin. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, wali subhil Jum'ah, ya, di waktu subuh di hari Jumat, ya, disunahkan kita membaca as-sajdah dan al-insan, ya. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madzkura. Jadi di waktu subuh di hari Jumat, ya, itu disunahkan di rakaat pertama baca apa tadi? As-sajdah. Rakaat keduanya membaca apa? Al-insan. Hal ata alal insan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, kana an-nabi yaqra'u fil jum'ah fi salatil fajr alif lam mim tanzilul kitab, yaitu surat as-sajdah dan bacaan hal ata 'alal insani hinum minad dahr ya lam yakun syai'an madzkura. Itu kalau di waktu subuh. Wali sunnatil maghrib wali sunnatis subhi raq'atay wa raq'atay at-tawafi wal istikharati kul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas. Adapun ketika kita salat sunnah setelah maghrib, salat sunnah sebelum subuh, dua rakaat tawaf dan dua rakaat istikharah, hendaknya yang dibaca di rakaat pertama adalah kul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat keduanya membaca kul huwallahu ahad, surah al-ikhlas. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah qara'a fi raqatail fajr kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Dan terakhir dikatakan di sini wa yundab at-tartilu wat tadabbur, ya, hendaknya kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya, berlahan-lahan, dan tadabbur sambil kita renungi makna-makna yang ada di dalamnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, yang dimaksud dengan tartil kata Profesor Dr. Mustafa Dib, an yaqra'ahu 'alal wajhi alladhi nazala bihi min indillah, yaitu membacanya dalam bentuk sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi mura'ati makharijil hurufi wa ahkam at-tajwid, yaitu dengan memperhatikan makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid, ya. Adapun kaitan dengan masalah tadabbur, Allah berfirman surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab, yaitulah kitab yang kami turunkan mubarak dipenuhi dengan keberkahan agar kalian renungkan ayat-ayatnya dan agar diingat oleh orang-orang yang ia